Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih pada bab yang ke-10 yang membahas tentang asy-syarikah. Kita masuk pada jenis yang ketiga. Yang kedua. Qala thaniyan syarikatul mudharabah wa hiya an yadfa'a ahadus syarikaini lil akhari malan yattajiru bihi. Yang kedua di antara bentuk-bentuk ataupun macam-macam syarikah, ada syarikah mudharabah, syarikatul mudharabah. Dan ini sudah ma'ruf, masyhur, khususnya di tempat kita, kalimat mudharabah atau bagi hasil. Definisinya wahiyah, yang dimaksud dengan syarikatul mudharabah itu adalah an yadfa'a an yadfa'a ahadus syarikaini lil akhari malan yattajiru bihi. Salah satu dari dua orang yang berserikat yadfa, membayar, memberikan harta, an yadfa'a memberikan, menyerahkan, ahadu syarikaini, salah satu dari dua orang yang berserikat, lil akhar, untuk orang lain, salah satu memberikan kepada yang kedua malan, harta, yattajiru bihi, yang dengan harta itu digunakan untuk berusaha. Sehingga mudharabah itu adalah berserikatnya dua orang atau lebih, boleh yang melakukan perserikatan dari tiga orang, lima orang, tergantung kesepakatan mereka yang akan menjalankannya, berapa orang pemodalnya, berapa orang pelaksananya. Yang jelas ada pemodal, ada pengelola. Salah satu dari dua orang yang berserikat menyerahkan harta kepada teman serikatnya untuk dilakukan usaha dengan modal tersebut. Bijuz'in ma'lumin minar ribhi. Bijuz'in ma'lumin musya'in minar ribhi. Dengan ketentuan hasil, atau bijuz'in dengan ketentuan bagian ma'lum yang diketahui, minar ribhi, dari keuntungan tersebut. Dan ketentuan dari pembagian keuntungan itu musya', berdasarkan prosentase. Apakah 10%, 90%, boleh sesuai dengan kesepakatan, atau 70-30, sesuai dengan kesepakatan mereka yang menjalankannya, antara pemodal dengan pengelola. Ini manakala mudharabah tersebut ada keuntungannya, maka keuntungan itu dibagi secara prosentase. Tidak boleh keuntungan itu ditentukan bita'in. Misal pengelola ini mengumpulkan beberapa pemodal, dia punya keahlian, dia punya skill, dia punya pengalaman, mengumpulkan beberapa pemodal. Fadol antum keluarkan 30 juta misal, ana akan menjalankan usaha ini. Antum dari 30 juta setiap bulan 300 ribu. dipastikan 300 ribu setiap bulan. Nanti dia datang lagi kepada pemodal lain, menyampaikan fadhal antum keluarkan, ana ada pengalaman, ada usaha, ada keahlian, ini sudah berjalan sekian lama dan alhamdulillah selama ini selalu ada keuntungannya. Fadhal kalau ingin berinvestasi 30 juta atau 50 juta setiap bulannya antum pasti dapat 500 ribu. Yang seperti ini disebutkan secara ijma' oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni rahimahullah. Ijma' para ulama menyatakan yang seperti ini haram, la yajuz. Tidak diperbolehkan sama sekali memberikan keuntungan bita'yin dengan ketentuan. Antum setiap bulannya sekian dengan modal yang masih tetap utuh, 50 juta tetap utuh. Keuntungannya 500 ribu pasti setiap bulannya, enggak mungkin kurang dari itu. Hasilnya ketika keuntungannya itu banyak ya tetap 500 ribu, ketika keuntungannya sedikit dia tetap dapat 500 ribu. Kenapa? Karena oleh si pengelola tadi sudahlah, ketika untungnya banyak sebahagian dia simpan untuk jaga-jaga. Kalau seandainya suatu saat nanti keuntungannya sedikit sehingga bisa menutupi jatah tetap 500 ribu tadi. Nah yang seperti ini tidak diperbolehkan, haram. Terjadi ijma' disebutkan oleh atau dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni bahwa ijma' para ulama menyatakan pembagian keuntungan dalam mudharabah yang seperti ini haram, la yajuz. Sehingga yang benar pembagian keuntungan dari syarikatul mudharabah adalah bijuz'in ma'lumin musya'in bainahum, dengan bagian yang diketahui secara prosentase dari keuntungan tersebut. Kalau keuntungannya banyak maka masing-masing mereka mendapatkan banyak. Kalau keuntungannya sedikit masing-masing dari mereka juga berkurang penghasilannya atau bagian dari keuntungan tersebut. Kalau seandainya rugi bagaimana? Mudharabah yang satu sudah mengeluarkan modal 50 juta dikelola dengan pengelolaan yang sudah sesuai standar, SOP-nya sudah dijalani. Subhanallah seperti sekarang ini, kemarau panjang, ini di luar prasangka, di luar dugaan kita semua. Jalankan sebuah usaha, kemudian entah itu jualan makanan, entah itu usaha apalah di masa paceklik yang berkepanjangan seperti ini, di luar dugaan, sehingga akhirnya rugi. Padahal pengelola sudah berusaha semaksimal mungkin. Wa in khasira fal khasaratu ala ra'sil mal. Kalau seandainya terjadi kerugian dengan tanpa adanya keteledoran dari pengelola, maka kerugian itu ditanggung oleh modal. Pemodal, sahibul mal, dia yang menanggung kerugian. Sementara al-amil, pengelola tadi, la yadfa syai'an fi muqabilil khasarah. Dia tidak membayar sedikit pun kerugian, tidak menanggung sedikit pun kerugian dari modal tersebut. Ini syarikatul mudharabah. Kalau untung ya dibagi sesuai dengan kesepakatan, kalau seandainya rugi mereka berdua juga sama-sama menanggung kerugian. Hanya pemodal dia menanggung kerugian dari uangnya, dari modal yang dia keluarkan. Berapa kerugiannya? Bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, bisa jadi tengah-tengah. Misal dia keluarkan modal 100 juta, berapa kerugiannya? 70%. Berarti besar sekali kerugiannya, 70 juta. Tersisa hanya 30 juta. Sudah, itu tanggung jawab dia. Memang sudah menjadi konsekuensi dari mudharabah tersebut. Lantas bagaimana dengan pengelola? Yakhsar juhdahu, dia rugi, hasil usahanya tidak mendapatkan bayaran. Dia sudah bekerja selama satu bulan setengah, tidak mendapatkan upah sama sekali. Jangankan keuntungannya, ketika rugi tadi, jangankan berharap mendapatkan keuntungan. Harian dia bekerja, dia tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Berarti selama satu bulan setengah gak dapat gaji. Iya, tidak mendapatkan gaji. Lantas bagaimana dengan anak istrinya yang butuh makan? Ya itu konsekuensinya. Dalam mudharabah, manakala terjadi kerugian. Sebagaimana pemodal dia rugi ra'sul mal, modalnya, uangnya, hartanya. Demikian pula pengelola dia rugi tenaganya. Tidak mendapatkan upah sama sekali. Ini manakala terjadi kerugian. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah, ketika beliau menyebutkan tentang masalah mudharabah ini. Kata beliau, "Idza khasiru juz'an minal mali thumma dakhalu fi saffatin akhar wa hasala fiha ar-ribhu فهذا الربح يغطي الخسارة السابقة إلى أن يأتي الوقت تقاسم الأرباح ولا يأخذ العامل من الأرباح شيئا إلا بعد تغطية الخسارة الموجودة في رأس المال." كتب لي حفظه الله. Dan apabila terjadi kerugian pada salah satu dari masa berjalannya syarikatul mudharabah itu. Misal kesepakatan mudharabah itu selama setahun. Sudah kita jalankan usaha. Pemodal sudah menyiapkan modalnya. Pengelola juga siap dengan waktunya, tenaganya, keahliannya. Kesepakatan di antara mereka, mudharabah tersebut berjalan selama satu tahun. Berjalanlah mudharabah tersebut. Di triwulan pertama dalam jangka satu tahun itu mungkin akan menghasilkan 3 atau 4 kali panenan atau penghasilan. Di 3 bulan pertama rugi. 100 juta yang dikeluarkan oleh pemodal, rugi 30% dari modal tersebut. Rugi 30 juta, hilang 30 juta pada 3 bulan pertama. Apakah berhenti? Terus lanjut. Karena mudharabah adalah aqdun jaiz, pemodal menyatakan sudahlah, lanjut lagi. Ini kerugian ini kita bisa mengambil hikmahnya, apa-apa yang perlu disempurnakan, apa-apa yang perlu diselesaikan. Sudah lanjut sampai akhir tahun sudah. Di triwulan kedua, masuk 3 bulan yang kedua, dapat keuntungan. Yang tadinya modal 100 juta triwulan pertama tinggal 70 juta. Begitu masuk pada tahap yang kedua, uang tadi atau modal tadi menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Misal tanam-tanaman, pemodal menyerahkan uang 100 juta selama setahun. Silakan kelolalah uang 100 juta ini selama setahun. Ada kalanya di tahap pertama menanam tanaman ini gagal, singkong misal. Ternyata gagal. Di tahun yang kedua atau di tahap yang kedua mendapatkan keuntungan berlipat. Kenapa? Karena ketika itu hasilnya bagus, cuacanya sesuai, harganya mahal. Harga ketika panennya mahal, berlipat-lipat keuntungannya. Nah, keuntungan yang didapat pada fase kedua ini, sebahagian keuntungan digunakan untuk menutup kerugian modal terlebih dahulu. Berapa pada fase pertama kerugiannya? 30 juta. Sudah. Keuntungan pada fase kedua ada 60 juta. 30 juta gunakan untuk menutupi kerugian pada fase pertama. Sehingga pada fase kedua ini keuntungannya sisanya adalah 30 juta. Itu baru dibagi. So, kata beliau, "Idza khasiru juz'an minal mal," apabila mereka rugi dari usaha mereka, modalnya rugi, "tsumma dakhalu fi safatin akhar," kemudian masuk pada fase kedua. Ini masih pada waktu kesepakatan, setahun tadi kita sebutkan. Masuk pada fase kedua. Wa hasala fiha ar-ribhu. Pada fase kedua ini ada keuntungannya. Fa hadzal ribhu, maka keuntungan ini yughatti al-khasarata as-sabiqah. Digunakan untuk menutupi kerugian modal pada fase yang pertama. Ila an ya'tiyal waqtu, sampai datang lagi masa fase berikutnya, taqasamul arbah, baru mereka bisa membagi keuntungannya. Fase pertama rugi 30 juta. Fase kedua ada keuntungan 30 juta. Dibagi apa tidak? Dibagi apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Masih untuk mencukupi kerugian modal pada fase yang pertama tadi. Jadi fase pertama rugi 30 juta, fase kedua untung 30 juta. Masih baru balik modal. Fase yang ketiga, dia ada keuntungan. Nah, inilah baru mulai dibagi. Wala ya'khudul 'amilu minal arbahi syai'an. Dan 'amil tadi, pengelola tadi, tidak boleh dia mengambil keuntungan sedikit pun sebelum tertutupi kerugian dari modal yang ada. Illa ba'da taghtiyatil khasaratil mawjudati fi ra'sil mal. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun, tidak boleh mengambil upah dia, bayaran dia, hariannya sedikit pun, sampai benar-benar modal itu telah tertutupi. Modal, kerugian modal itu telah tertutupi. Jadi kalau di fase ketiga baru tertutupi modal, berarti sudah berapa bulan? 9 bulan. Selama 9 bulan dia gak dapat gaji. Iya. Ini konsekuensinya dari syarikatul mudharabah. Kalau masa perjanjian kesepakatan mereka setahun, nih ada uang, kelolalah uang ini. Bertanilah atau berkebunlah atau beternaklah. Gunakan ini untuk modal selama satu tahun kita menjalankan usaha mudharabah. Tiga bulan pertama rugi. Masih ada sisa, dilanjutkan. Tiga bulan kedua mulai kembali. Ada sedikit keuntungan. Digunakan untuk menutup modal. Tiga bulan ketiga baru dia dapat keuntungan. Modal sudah tertutupi kerugiannya, masih ada sisanya. Nah, itulah baru dibagi mereka. Selama 9 bulan tidak mendapatkan hasil atau selama 6 bulan tidak mendapatkan hasil, iya. Sebagaimana pemodal apabila terjadi kerugian, dia menanggung modalnya. Dan pengelola tidak dituntut untuk membayar modal sama sekali. Demikian pula pengelola, dia rugi hariannya, dia rugi tenaganya. Dan pengelola, pemodal tidak dituntut untuk membayar upah hariannya. Terkait dengan masalah mudharabah ini, rincian-rinciannya insya Allah kita sambung pada waktu mendatang, setelah kita menyelesaikan pembahasan yang berikutnya. Qala tsalitsan, yang ketiga, syarikatul wujuh. Di antara bentuk-bentuk syarikah sebagaimana disebutkan oleh muallif ada empat. Syarikatul inan itu yang pertama, syarikatul mudharabah yang kedua, ini sekarang yang ketiga, syarikatul wujuh. Wa hiya an yashtarika fi ribhin ma yashtariyani bijahaihima duna an yakuna lahuma ra'sumal i'timadan ala thiqati tujari bihima. Yang ketiga di antara bentuk syarikah yang diperbolehkan adalah syarikatul wujuh. Wujuh jamak dari wajah. Wajah, muka. Kenapa dikatakan syarikah ini syarikatul wujuh? Disebutkan di sini wahiya an yashtarika, yaitu dua orang atau lebih mereka berserikat. Fi ribhi, mendapatkan pada pembagian keuntungan, ma yashtariyani, dari apa yang mereka perjualbelikan, bijahaihima, dengan jah, dengan posisi, dengan kedudukan mereka. Duna an yakuna lahuma ra'sumal, tanpa mereka berdua yang berserikat atau mereka bertiga yang berserikat mengeluarkan modal. Mereka tidak mengeluarkan modal sama sekali. Mereka hanya menampang wajah. Mereka hanya stor muka. Kenapa demikian? I'timadan ala thiqati tujari bihima. Karena para pedagang itu sudah percaya dengan mereka. Misal, sebagai contoh, ada sebuah toko besar menjalankan sebuah perdagangan. Pemilik toko ini sudah kenal baik dengan dua atau tiga orang yang akan datang ini. Begitu mereka datang ke toko, kemudian ngobrol dengan pemilik toko, mengutarakan niat mereka, kami bertiga datang ke sini, kami tidak memiliki modal, tapi kami ingin menjual barang-barang antum, produk-produk antum. Nanti keuntungannya kami bagi tiga. Kami bawa dulu barangnya, nanti kami jual, modal setelah laku kami kembalikan modalnya, berapa antum serahkan ke kami, berapa antum jual ke kami, keuntungan nanti kami bagi bertiga. Ini namanya syarikatul wujud. Ya sudah, labas, kata pemilik toko tadi, silakan bawa. Misal satu ton beras, sudah bawa ini satu ton beras, juallah oleh kalian bertiga. Apakah mereka bertiga mengeluarkan modal? Jawabnya enggak. Duna an yakuna lahuma ra'sumal, tanpa mereka memiliki modal, bawa dulu. Modalnya apa? Modalnya adalah al-wujuh, thiqatut tujar bihim. Karena para pedagang besar, saudagar tadi sudah sangat percaya dengan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tentunya mereka adalah orang-orang yang sudah saling mengenal sebelumnya. Karena kalau tiba-tiba ada datang orang tidak kita kenal, ingin bawa barang, nanti saya kembalikan, saya bawa dulu barang, nanti saya kembalikan modalnya, mungkin tidak akan diberi. Tetapi di sini, karena para tujar tersebut sudah percaya, sehingga mereka boleh membawa barangnya terlebih dahulu, kemudian mereka jual. Asyahid bahwa mereka yang datang kepada saudagar tadi tidak membawa modal. Mereka mengambil barang, mereka jual. Misal yang satu sudah bawa, kebetulan toko ini banyak macamnya. Ada sembako, dua orang tadi atau tiga orang, satu bawa satu ton beras, yang satu lagi bawa satu ton minyak, yang satu lagi bawa satu ton gula. Mereka bertiga yang mereka jual beda-beda. Begitu di waktu yang disepakati, mereka kembali dengan membawa keuntungan dari barang-barang yang sudah terjual. Nah, keuntungan ini itu yang dibagikan kepada mereka. Mereka bertiga membagi keuntungan. Mungkin muncul pertanyaan, bisa jadi yang jual beras dia akan mendapatkan keuntungan lebih banyak karena yang terjual dari satu ton tadi lebih banyak, bisa jadi kurang satu ton karena itu merupakan kebutuhan pokok. Sedangkan yang bawa minyak, demikian pula yang bawa gula, bisa jadi terjual hanya sepertiganya, hanya seperlimanya. Bagaimana ini? Itu kembali kepada kesepakatan mereka. Berapa prosentase pembagiannya? Kembali kepada kesepakatan mereka. Kalau seandainya ada yang tidak terjual sama sekali, ada yang tidak terjual sama sekali seperti minyak misal, yang beras habis 1 ton, yang minyak masih utuh 1 ton, yang gula hanya terjual 250 kilo seperempatnya. Bagaimana ini? Bukankah berarti sebahagian mereka menanggung rugi kalau seandainya dikatakan bagiannya 50-50, berarti dibagi tiga. Kasihan yang jual beras, dia sudah dapatnya banyak, tetap bagiannya sama. Kita katakan di sini tidak ada namanya ghanim gharim. Karena mereka tidak mengeluarkan modal. Biduni mu'awadah. Yang seperti ini diperbolehkan. Walaupun yang satu tidak menghasilkan keuntungan sama sekali, tetap dia mendapatkan keuntungan, bagian dari keuntungannya. Bukankah itu ada disebut dengan gharar? Ada unsur menipu di sana. Dia enggak kerja atau dia tidak mendapatkan keuntungan, kok dapat bagi hasil? Jawabannya yang seperti ini boleh. Karena disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mereka tidak membawa mu'awadah, tidak mengeluarkan modal, sehingga tidak ada ruginya. Hanya keuntungannya yang berbeda, keuntungannya yang selisih. Apakah mereka bertiga mengeluarkan modal? Jawabannya tidak. Mereka sama sekali tidak mengeluarkan modal. Keuntungannya? Keuntungannya, kalau seandainya yang jual minyak tadi dia bisa menjual banyak, maka keuntungan mereka bertiga tambah banyak. Tetapi ketika ternyata yang jual minyak tadi tidak mendapatkan keuntungan, maka bagian mereka sedikit berkurang. Rugi? Tidak ada kerugian sama sekali. Sehingga dalam hal ini tidak ada istilah ghanim gharim. Untung rugi enggak ada. Mereka pasti untung. Sehingga tidak masuk dalam bab riba dalam hal ini. Tidak masuk dalam bab bai' al-gharar. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah contohnya di antara bentuk-bentuk musabaqah. Kalau musabaqah sama-sama mengeluarkan modal, kemudian yang satu dapat, yang satu enggak. Nah, ini baru imma ghanim wa imma gharim. Tetapi ketika yang satu pihak, hadiah itu dari satu pihak, sudah saya bertaruh denganmu. Nanti kalau saya mancing ikan ini dapat, saya serahkan untuk kamu. Kalau saya enggak dapat, sudah kamu enggak bayar apa-apa. Dapat dia mancing ikan, dia dapat, diserahkan kepada temannya. Apakah ada kerugian dan keuntungan di situ? Keuntungan ada, kerugian tidak ada. Kenapa? Karena yang kedua tadi tidak mengganti sama sekali sesuatu yang dia keluarkan darinya. Kalau dapat, iya, dia dapat ikannya. Kalau ternyata yang mancing tadi tidak dapat, dia juga tidak rugi. Sehingga bab ini berbeda dengan abwab riba. Jadi diperbolehkan. Kemudian beliau sebutkan hadis Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis ketika terjadi perang Badar, ada tiga orang sahabat berserikat. Sa'ad radhiyallahu an membawa dua tawanan, sementara Ammar bin Yasir, demikian pula Abdullah bin Mas'ud, tidak mendapatkan tawanan. Yang satu yang dapat, yang dua tidak mendapatkan, tetap dibagi secara merata kepada mereka. Yang seperti ini sekali lagi disebutkan diperbolehkan karena syarikatu al-wujuh, mereka sama-sama tidak membawa modal sehingga tidak ada unsur kerugian pada mereka. Allahu a'lam bissawab. Adapun yang berikutnya, yang keempat, syarikatu al-abdan, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم